Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, yang telah memberikan kepada kita semua kasih sayangnya dengan senantiasa hingga saat ini diberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam, keistiqomahan di atas iman, yang kita harapkan hal ini dan kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar perkara ini, yaitu keistiqomahan di atas Islam dan iman, adalah terus ada hingga akhir hayat kita dan kita menutup mata kita dari dunia ini dalam keadaan musliman, mukminan, taqiyan. Kita menutup mata kita dari dunia ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang taqi, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-27 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, begitu pula yang lainnya. Hadis dari sahabat yang mulia An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, albirru husnul khuluq, albir kebaikan pangkalnya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik, adapun dosa, dosa adalah segala apa yang membuat hatimu gundah. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan segala sesuatu yang engkau tidak suka manakala engkau dilihat manusia sedang melakukan perkara tersebut. Kemudian masih pada nomor hadis yang sama, hadis yang ke-27, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Wabisah ibn Ma'bad, yang ini dikeluarkan oleh Ahmad Ad-Darimi dan yang lainnya. Kata Wabisah ibn Ma'bad, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, jita tas'alu 'anil birri wal itsm, kamu datang untuk bertanya tentang apa itu albir dan apa itu itsm, apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Maka Wabisah mengatakan, na'am, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, istaghfi qalbak, untuk menjawab pertanyaanmu apa itu albir dan apa itu al-itsm, istaghfi qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihi nafs, kebaikan albir adalah segala perkara yang membuat hati ini tenang. Watma'anna ilaihi alqalb, dan membuat jiwa ini juga tenang. Wal ithmu ma haka fin nafs wa taraddada fis sadr, adapun dosa adalah segala perkara yang membuat hati ini gundah dan membuat hati terasa sesak. Wa in aftakan nasu aftau, sekalipun manusia berfatwa kepadamu, sekalipun manusia berfatwa kepadamu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita semua tentang apa yang dimaksud dengan albir dan apa yang dimaksud dengan al-ithm. Apa itu kebaikan dan apa itu lawannya, yaitu kejelekan yang dapat mendatangkan dosa. Dalam riwayat yang pertama, ini dari hadisnya An-Nawas ibn Sam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan albir, kebaikan, adalah akhlak yang baik. Dan dalam riwayat yang kedua, yakni dari hadisnya Wabisah ibn Ma'bad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan albir, kebaikan, itu adalah segala perkara yang membuat hati ini tenang. Lantas apa yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan dua tafsiran terhadap albir dalam dua riwayat ini? Kenapa tidak ditafsirkan dengan satu kata, justru malah ditafsirkan dengan dua kata? Dalam satu kesempatan Nabi mengatakan albir adalah akhlak yang baik, dalam satu kesempatan Nabi mengatakan albir adalah apa yang membuat hati ini tenang. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan albir dan apa yang dimaksud dengan al-itsm, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dengan riwayat yang lain membedakan antara tafsir albir. Dan Ibnu Rajab mengatakan hal itu dikarenakan yang namanya albir, birrun, kebaikan, itu bisa digunakan untuk dua penggunaan. Yang pertama, albir yang bermakna kebaikan, manakala dimaksudkan dengannya adalah mu'amalatul khalqi bil ihsani ilaihim. Manakala dimaukan dengan kalimat albir, tatkala seseorang bermuamalah kepada manusia dengan perbuatan-perbuatan yang baik, itu dikatakan bir. Ya. Muamalahnya seseorang kepada orang lain dengan kebaikan, itu disebut dengan albir. Makanya berbakti kepada kedua orang tua itu disebut dengan birrul walidain, berbuat bir kepada kedua orang tua. Apa itu albir? Al-ihsan, perbuatan baik, perbuatan yang barakallahu fikum indah, kepada kedua orang tua. Kemudian albir juga bisa dimaksudkan dengannya adalah semua ketaatan-ketaatan yang zahirah maupun segala ketaatan-ketaatan yang batinah. Itu juga bisa disebut dengan albir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi. Akan tetapi albir, yakni orang-orang yang mengamalkan albir adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya. Ini kan keimanan yang batinah. Afwan, ketaatan yang sifatnya adalah batinah. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga itu sebagai perbuatan albir, perbuatan kebaikan. Tidak ada kaitannya terkait dengan muamalah seseorang kepada orang lain dengan kebaikan ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan juga albir di sini sebagai barakallahu fikum tafsiran untuk hal-hal tersebut, yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada malaikat, keimanan seorang hamba kepada kitabullah dan kepada nabi-nabinya. Nah. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan wa qad yakunu jawabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin nawas syamilan li hadhihi al-khisali kulliha. Dan bisa jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya An-Nawas, yaitu tafsiran beliau yang dimaksud dengan albir adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, mencangkup segala perangai-perangai yang ada disebutkan di atas. Yani mencangkup segala ketaatan-ketaatan yang disebutkan di dalam ayat di atas. Karena li'anna husnal khuluq qad yuridu bihi at-takhalluq bi akhlaqi syariah. Karena kalimat husnul khuluq, akhlak yang bagus, bisa dimaukan dengannya adalah berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh syariat. Sehingga bukan semata-mata terbatas yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah bagusnya muamalah seseorang kepada orang lain, bukan terbatas hanya itu saja. Tapi bisa juga dimaksud dengan husnul khuluq adalah tatkala seorang berakhlak dengan akhlakus syariah, akhlak yang diajarkan oleh syariat. Beradab dengan adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga masuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang batinah, perkara-perkara yang batin, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, keimanan kepada kitabnya, keimanan kepada nabi-nabinya alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang waktu itu pernah kita jelaskan, yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik, itu mencangkup dua perkara. Yani husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa mengimaninya dan menjalankan syariatnya, dan yang kedua adalah husnul khuluq kepada manusia dengan menjalankan bimbingan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan muamalah yang baik dari kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada kedua orang tua, kepada tetangga, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih kecil, kepada orang alim dan yang lainnya. Barakallahu fikum, dikatakan sebagai akhlak yang baik adalah tatkala seorang berakhlak dengan akhlak yang dituntunkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Itu mana albir. Ini albir, kebaikan adalah husnul khuluq yang mencangkup dua perkara, husnul khuluq seorang kepada Allah dan husnul khuluq seseorang kepada makhluk, kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan lawan daripada albir yaitu al-ithim, dosa. Apa itu dosa? Bagaimana seorang mengetahui hal ini dosa atau bukan? Manakala dia meragukan. Maka Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan dhabitnya, ketentuannya. Apa sih yang dikatakan sebagai dosa itu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan yang namanya al-ithim adalah mahaka fi nafsika. Dosa adalah segala perkara yang manakala kamu lakukan membuat hatimu gundah, membuat hatimu tidak tenang. Dan tatkala engkau melakukannya, engkau tidak suka apabila ada orang yang melihatmu sedang melakukan perkara tersebut. Ini al-ithim. Yang mana penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua terkait dengan al-ithim, dosa, sama. Itu segala perkara yang membuat hati seseorang gundah. Segala perkara yang membuat hati seseorang tidak tenang. Dan segala perkara yang manakala dilakukan membuat orang tersebut tidak suka untuk dilihat orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya seorang mukmin yang bersih, yang selamat, tatkala dia melakukan dosa, dia akan mengalami gejolak. Dia akan mengalami kegundahan. Dia akan mengalami ketidaktenangan. Ini tanda kalau hati masih bisa diselamatkan. Manakala dia melakukan sebuah kesalahan dosa, dia tidak berbangga. Dia tidak senang dengan perbuatannya itu. Dia tidak barakallahu fikum tumakninah dengan perbuatan dosanya. Tapi dia gundah. Dia sedih. Dia menyesal karena sudah melakukan perkara tersebut. Ini ciri-ciri hati yang masih bisa diselamatkan. Kalau dikatakan sehat 100% tidak bisa, maka minimalnya adalah hati yang masih diharapkan kebaikannya. Adapun hati yang rusak, hati yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hati yang semisal itu, adalah hati yang tidak punya sifat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis ini, yaitu hati yang manakala melakukan kejelekan dia tidak merasa sesak dadanya. Hati yang tatkala melakukan dosa dia tidak bersedih, justru malah berbangga. Wal'iyadzu billah, ini ciri-ciri hati yang sakit. Yang sakitnya itu akan membawa dia kepada kematiannya. Wal'iyadzu billah. Dan kematian hati itu lebih parah dibandingkan kematian jasad. Kalau seorang jasadnya mati, tapi hatinya bersih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan janji kepadanya. Janji yang luar biasa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala tepati, yaitu jannah. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan diselamatkan di yaumul qiyamah adalah orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Dan sebaliknya, orang-orang yang akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kecelakaan di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang mariyuk, dengan hati yang sakit. Dan di antara ciri-ciri hati yang sakit adalah hati yang tidak memiliki rasa ghirah. Hati yang tidak memiliki rasa kecemburuan tatkala keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala diterjang. Hati yang sudah tidak lagi merasa sedih tatkala dia melakukan kejelekan-kejelekan, dan tidak merasa sedih tatkala melihat orang lain melakukan kejelekan-kejelekan itu. Ini hati yang mariyuk. Sakitnya sakit parah. Wal'iyadzubillah. Kayak lagi sakitnya bisa membawa dia kepada kematian. Sifat ghirah ya ikhwan, sifat kecemburuan yang ada pada hati seseorang, itulah sifat yang begitu mulia, sifat yang begitu agung. Dan zat yang paling memiliki sifat ghirah, rasa cemburu, adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, ada sahabat yang bernama Sa'ad, cemburu sekali, ya, cemburu sekali, sampai-sampai terucap dari lisannya, seandainya saya melihat istriku berzina, maka saya tidak akan membiarkan keduanya berpisah sampai saya datangkan beberapa saksi untuk keduanya itu, istri dan yang berzina dengan istri, mendapatkan hukuman rojak. Ya. Menunjukkan betapa cemburunya dia. Manakala ada keharaman Allah subhanahu wa ta'ala yang diterjang terlebih oleh keluarganya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'adin?" Apakah kalian heran dengan rasa cemburu yang dimiliki oleh Sa'ad? Wallahi la ana aghyar minhu. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu jalla wa ala aghyar minni, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu daripada aku. Sifat cemburu, sifat ketidaksukaan tatkala keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, ini adalah sifat yang betul-betul mulia, yang akan membawa hati seseorang menjadi hidup dan sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tatkala menjelaskan apa itu al-itsim, apa itu dosa, yaitu dosa adalah yang membuat hati itu gundah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan bicaranya adalah An-Nawas ibnu Sam'an dan Wabisah ibnu Ma'bad, dua sahabat yang mulia dan orang-orang yang semisal itu hatinya. Ini orang-orang yang memang barakallahu fikum masih memiliki hati yang sehat, masih memiliki hati yang bersih, sehingga tafsiran dosa masih bisa disebutkan dengan yang semisal ini. Dan apa yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dosa adalah apa yang membuat hati itu gundah, tidak tertuju untuk orang-orang yang hatinya sakit. Sehingga tidak ada alasan. Loh, di hadis ini kan disebutkan dosa itu apa yang membuat hati itu gundah. Tapi saya tatkala melakukan zina, hati saya enggak gundah, hati saya enggak sedih, biasa saja. Itu kan di hadis yang namanya dosa adalah apa yang membuat hati itu barakallahu fikum galau, gundah, sedih. Tapi tatkala saya minum khamr, saya makin ceria. Nah, tidak berlaku untuk orang-orang yang semisal itu. Karena orang-orang yang semisal itu hatinya sudah hati yang sakit, hatinya hati yang marif, dan tafsiran dosa adalah apa yang membuat hati gundah adalah tafsiran untuk orang-orang yang masih berhati, hati yang selamat, hati yang salim, hati yang sehat, yang masih memiliki ghirah, masih memiliki kecemburuan tatkala keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Dan sekali lagi ikhwan, ghirah, sifat cemburu adalah sifat yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa', ya, tatkala menjelaskan diantara kerusakan-kerusakan maksiat itu akan menghilangkan rasa cemburu dari hati seseorang, Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah, dan ghirah adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Cemburu ini adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang bersifat dengan sifat-sifat Allah, maka dia telah bersifat dengan sifat yang mulia dan akan membawa dia kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Yang maknanya, kalau saya tidak lupa, Ibnu Qayyim menjelaskan wal ghiratu sifatin min sifatillah. Cemburu adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Famanittasofa bisifatin min sifatillah. Siapa yang bersifat dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, qadat bizimamihi ilallah. maka sifat tersebut akan membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalathu ilaihi, akan membawa dia masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnathu minhu, dan akan membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alathu mahbuban ilaihi, dan menjadikan dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Farruhama yuhibbuhumur rahman. Orang-orang yang ruhama ay orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang, dan kasih sayang adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruhama, orang-orang yang punya sifat kasih sayang dicintai oleh Ar-Rahman. Wal kurama, orang-orang yang mulia, yuhibbuhumul karim, dicintai oleh Zat yang Maha Karim, Zat yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul ghirah, dan orang-orang yang memiliki rasa cemburu, yuhibbuhumullah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha memiliki kecemburuan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus betul-betul jaga ini. Kita pupuk rasa cemburu yang ada di hati kita. Kita harus barakallahu fikum memupuk rasa ketidaksukaan kita tatkala ada syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar, tatkala ada syariat Allah Subhanahu wa taala dicela, tatkala ada syariat Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Pupuk rasa ghirah yang ada pada hati-hati kita, jangan sampai kita menjadi orang yang dayuth. Yang kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga orang yang dayuth. Mahuat dayuth? Siapa itu dayuth? Dayuth adalah alladzi la ghirata lahu fi qalbi, yang tidak ada rasa cemburu pada hatinya. Orang yang sudah tidak punya lagi rasa cemburu pada hatinya, tatkala melihat keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dilanggar, biasa saja. Tatkala melihat ada sanak keluarganya yang melakukan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja. Tidak berkutik. Malah mendukung. Wa'iyadzubillah. Ini dayuth. Tatkala ada orang terdekatnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada upaya yang menggerakkan dia untuk memberikan nasihat. Ini dayuth. Orang yang sudah tidak lagi punya sifat cemburu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang semisal ini, karena ancaman untuk para dayuth begitu besar. La yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga orang yang dayuth, yang tidak punya rasa cemburu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini apa yang bisa kita sampaikan dari keterangan terkait dengan hadis yang ke-27, tafsir untuk al-bir dan tafsir untuk al-ithim. Maka selanjutnya insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-28. Qala al-muallif, berkata penulis, al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-hadithu thamin wal ishrun, hadith yang ke-8 dan 20, ini 28. An Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Najih Al-Irbad Ibn Sariyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan wajilat minhal qulub. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang membuat hati ini bergetar. Wa zarafat minhal uyun, dan membuat mata-mata ini meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatum wadi'in fa'usina, seakan-akan nasihat yang engkau sampaikan tadi yang begitu membuat hati kami bergetar dan begitu membuat mata kami deras bercucuran air mata, seakan-akan dia adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat engkau kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i wa ta'ah, dan saya wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada orang-orang yang berkuasa di tengah-tengah kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi penguasa di tengah-tengah kalian adalah seorang budak, fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka untuk menghadapi perselisihan itu, saya wasiatkan kepada kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan ajaranku, berpegang teguh dengan bimbinganku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, khalifah-khalifah yang lurus dan diberikan hidayah, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidun dengan gigi geraham kalian, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Abu Dawud mengeluarkan hadis ini dalam kita dalam sunannya pada bab filuzumi sunnah, bab diharuskannya seseorang berpegang teguh dengan sunnah, dan Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam kitab jami'nya dalam bab beliau fil akhdi bis sunnah wajtinabil bidah, bab keharusan untuk mengambil sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hadis ini begitu berharga wasiat atau pesan yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Wa ma ahwajana ila mithli hadhihi alwasaya. Dan betapa membutuhkannya kita terhadap wasiat-wasiat yang semisal ini. Bimbingan-bimbingan yang semisal ini, terlebih bimbingan dalam perkara yang akan kita alami selama kita hidup. Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam banyak wasiat-wasiat beliau senantiasa mendahului wasiatnya dengan senantiasa seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seorang itu bertakwa, dia akan mendapatkan kunci dari kunci-kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan keselamatan, akan mendapatkan jaminan kecukupan di dunia ini, dan akan mendapatkan jaminan keselamatan dari api neraka di yaumul akhir nanti. Dan seperti inilah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita dalam banyak dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam banyak ayat semisal itu lafadznya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian juga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan ayat di atas, taqwa Allah ra'su kulli syai', bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah induk dari segala sesuatu. Kebahagiaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba, kebahagiaan hatinya, kebahagiaan jasmaninya akan didapatkan dengan seorang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah lewat juga dalam pembahasan-pembahasan yang lalu makna atau penjelasan terkait dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang intinya takwa adalah senantiasa taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat perkara yang kedua yang juga amat sangat penting. Karena begitu pentingnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wasiat terhadap sesuatu tersebut setelah ia berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, was-sam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian, atau saya berwasiat kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa kalian, kepada pemerintah-pemerintah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan wasiat ini bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dalam hadis yang sedang kita baca. Namun begitu banyak wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk senantiasa terus mendengar dan taat kepada orang-orang yang berkuasa di tengah-tengah kalian. Karena dengan as-sam'u wa ta'ah akan muncul maslahat-maslahat yang banyak untuk kaum muslimin dan untuk sebuah negeri secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sebagaimana yang kemarin di majelis yang lalu telah kita sampaikan terkait dengan pembahasan kewajiban kita semua untuk menjaga keamanan, keamanan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua di negeri kita ini, maka kita wujudkan rasa syukur kita terhadap keamanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan kita menjaganya, yaitu dengan kita diantaranya senantiasa menjaga salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip ahli sunnah ini, yaitu as-sam'u wa ta'ah, prinsip kewajiban untuk senantiasa mendengar dan taat kepada para penguasa dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, tidak mengandung perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam berwasiat kepada kita untuk senantiasa mendengar dan taat kepada para penguasa, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Hajjatul Wada', ini di khutbah hari Arafah, di haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in umira alaikum abdun habasyun mujaddah, walaupun kalian dipimpin oleh seorang bekas budak dari Ethiopia yang cacat, bekas budak yang tidak berhak sebenarnya menjadi penguasa tapi berhasil menjadi penguasa. Budaknya bukan budak yang berkulit putih atau berkulit merah, tapi budaknya adalah dari Ethiopia yang keumumannya berkulit hitam. Tidak cukup dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan adalah penguasa yang mujaddad, cacat, tidak sempurna badannya. Seandainya kalian dipimpin oleh orang yang semisal itu, fasma'u lahu wa athi'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepadanya. Tetaplah kalian mendengar dan taat kepadanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, juga dalam Hajjatul Wada, Nabi SAW mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu khamsakum, laksanakan salat 5 waktu kalian. Wa sumu syahrakum, laksanakan kewajiban puasa Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakatnya harta-harta kalian. Wa atiu dza amrikum, dan taati orang yang berkuasa di tengah-tengah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Rabb kalian. 5 perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan salat fardu, berpuasa Ramadan, kemudian menunaikan zakat, dan menunaikan ketaatan kita kepada para penguasa kita. Yang mewujudkan hal ini, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dalam Musnad al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a wa adda zakata malihi thayyibatan biha nafsuhu muhtasiban wa sami'a wa ata'a falahul jannah." Siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan dia menunaikan zakat hartanya dengan hati yang ikhlas, muhtasiban, dengan hati yang mengharapkan pahala, wa sami'a wa ta'a, dia menjalankan as-sam'u wa ta'a, mendengar dan taat kepada penguasanya, falahul jannah, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain di mana pada riwayat-riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua untuk senantiasa mentaati, menghormati, mendengarkan penguasa-penguasa kita, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh menghinakan mereka. Tatkala ada sesuatu yang salah, nasihati dengan cara yang juga dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan dengan cara-cara yang akan menimbulkan huru-hara, bukan dengan cara-cara yang akan menimbulkan mafsadat lebih besar dibandingkan maslahatnya. Hal itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena begitu besar apa yang mereka berikan kepada kita. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, hum yaluna umurana khamsa, para penguasa ya telah membantu kita dengan bantuan yang besar, terkhusus dalam 5 perkara. Al-Jum'ah, dalam pelaksanaan salat Jum'ah. Dalam pelaksanaan salat Jum'at, kita bisa melaksanakannya dengan baik, kita bisa melaksanakannya dengan aman. Kemudian wal jamaah, dengan penguasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mendirikan jamaah-jamaah salat wal Id, dan dengan adanya penguasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan salat Id. Penentuan waktunya diatur. Walhamdulillah. Ya. Salat Jumatnya, salat jamaahnya, salat Idnya, sebelumnya penentuan waktu Idnya diatur. Walhamdulillah. Wadhuhur, mereka barakallahu fikum membantu kita untuk menjaga perbatasan-perbatasan wal hudud. Al hudud artinya sama, ai perbatasan-perbatasan. Wallahi, kata Al Hasan Al Basri, demi Allah, ma yastaqimuddin illa bihim, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya para penguasa. Kalau enggak ada penguasa, hancur ini. Ya. Kaum muslimin tidak akan bisa tenang menjalankan ibadah-ibadah mereka. Wa in jaru wa zalamu, demi Allah, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya para penguasa. Walaupun mereka jahat, walaupun mereka zalim, wallahi lama yuslihullahu bihim aktar mimma yufsidun, demi Allah, sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala benahi melalui tangan-tangan para penguasa itu lebih banyak dibandingkan kerusakan yang mereka timbulkan. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, terkait dengan kenapa Rasulullah SAW begitu sering berpesan kepada para sahabatnya untuk senantiasa as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada para penguasanya. Barakallahu fikum, karena memang Allah Subhanahu wa taala tegakkan agama ini Di antaranya dengan mereka, mereka menjaga keamanan untuk kaum muslimin, mereka menjaga stabilitas negeri sehingga mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka jahat, walaupun mereka zalim. Kita pemimpin keluarga saja tidak dipungkiri ada jahatnya, ada zalimnya kepada penguasa, apalagi penguasa-penguasa yang menguasai banyak manusia, jutaan manusia, dan tidak ada lain dan tidak ada bukan bagi kita semua untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk para penguasa kita. Tatkala kita lihat ada tindakan-tindakan yang kurang mengenakkan hati, bukan artinya kita harus mencela, bukan artinya kita harus menghina, namun apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Lau anni a'lamu anna li da'watan mustajabah la saraftuha lis sultan." Seandainya saya tahu ada satu doa saya yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan doa tersebut akan saya berikan kepada para penguasa. Yani akan saya doakan kebaikan untuk penguasa-penguasa kaum muslimin. Karena apabila penguasanya baik, rakyatnya insya Allah akan semakin baik. Sehingga barakallahu fikum, penguasanya sudah jahat, jangan didoakan kejelekan lagi, tambah jahat lagi. Penguasanya jahat, didoakan hidayah, didoakan kebaikan. Mampu menasehati, nasehati. Bagaimana caranya? Tambahkan sedikit deh. Caranya adalah dengan memberikan masukan-masukan kepada mereka dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Falyakhud biyadihi. Hendaknya seorang kalau melihat ada sesuatu yang gak enak dari penguasanya, gandeng tangannya. Walyakhlu bihi, berdua dengan penguasa tersebut. Sampaikan kepadanya apa yang perlu disampaikan. In qabila fadaka, apabila dia menerima maka itulah yang diharapkan. Wa in lam yaqbal fa innahu qad addama alai, kalau tidak diterima maka dia telah menunaikan kewajibannya untuk menasehati para penguasa tersebut. Insyaallah lanjutan untuk keterangan hadis ini akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Aktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.